Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل على ما أنعم علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Fanahmadullah, maka alhamdulillah karena taufiq hidayah dari Allah Azza wa Jalla pada waktu berbahagia ini sama-sama kita telah melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, salat zuhur berjamaah, yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerimanya dengan sempurna di sisinya. Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga senantiasa tersanjung kebaikan kepada dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ata'ani kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. Setiap umatku pasti masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka orang-orang yang enggan untuk memasuki surga Allah? Maka Nabi pun menjawab, man أطاعني دخل الجنة, barang siapa yang dia taat kepadaku maka dia pasti masuk syurga. ومن أطاعني فقد أبى, dan barang siapa yang memaksiatiku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadirin jamaah sidang salat Jumat, salat zuhur yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan sebuah permasalahan yang cukup penting yang telah dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai perkara yang sangat biasa, perkara yang sudah tidak diberikan nilai yang cukup tinggi sebagaimana Islam menilainya. Sebuah perkara yang dianggap biasa tetapi dia pintu besar bagi seorang muslim dan muslimah untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, sehingga begitu pentingnya kita mengetahui, sehingga jangan sampai kita menginginkan kebahagiaan surga Allah tetapi kondisi kita seperti penyair Arab yang berkata, tarjun najata walam tasduk masalikaha fa inna sakinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan surga Allah, engkau menginginkan kebahagiaan walau tersebut matahika, tetapi engkau tidak mau menempuh jalan-jalan. Fa'inna syafi'ina dalam hijri ala liyabati, sesungguhnya yang namanya kapal, yang namanya perahu itu tidak akan mungkin bisa berlayar di atas darat. Demikian kata penyair Arab. Beliau bersama kami orang-orang yang menginginkan surga Allah tetapi tidak mau menempuh jalannya. Maka seperti orang yang menginginkan kapal-kapal atau perahu-perahu berlayar di atas darat, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Permasalahan tersebut adalah permasalahan husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Kalaulah kita berbicara tentang akhlak mulia ini, maka sungguh tidak akan cukup waktu satu atau dua hari. Oleh karena itu di antara para ulama mereka berkumpul menulis kitab khusus tentang akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang jahat, sehingga ada yang sampai 20 jilid, bahkan ada yang lebih dari. Maka pada ceramah yang singkat ini akan saya sampaikan secara global dan ringkas permasalahan tersebut sebagai bentuk terziban hasanah, anjuran dan peringatan kepada yang berbicara yang pertama kali dan kepada segenap asalnya ini pendengar kedua kali yang keduanya. Jamaah yang saya cintai dan hormati, rahimahumullah. Di dalam sebuah hadis atau sebelumnya, akhlak bila kita menarik pembagiannya secara global ia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul 'abd ma'a khaliqihi. Akhlaknya seorang hamba bersama Allah yang telah menciptakan. Sedangkan yang kedua adalah akhlakuhu ma'a makhluqat. Adalah akhlaknya dia terhadap makhluk-makhluknya Allah. Jadi kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, kedua orang tua, orang kafir, tetangga, bahkan kepada hewan sekalipun, itu ada akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Adapun akhlak seorang hamba bersama Rabbnya, maka dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan perintah Allah yang paling besar, yang itu merupakan haknya Allah yang paling tinggi dan yang paling utama, adalah mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun, baik di dalam perkara rububiyah, di dalam ibadahnya, maupun di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Atadri ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah?" Qala, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi shay'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya dan hak hambanya yang akan Allah tunaikan untuk mereka?" Maka Mu'adz seorang yang tawadhu, beliau pun menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun menjawab, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Haknya Allah atas seluruh hamba-hambanya yang harus mereka tunaikan. Yang mana kalau hak ini tidak mereka tunaikan, maka seluruh ibadah dan akhlak mulia mereka akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Al-Na'budu, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa la yushriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan sampai mereka melakukan dosa syirik kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah," adapun haknya hamba kepada Allah yang akan Allah tunaikan adalah Allah tidak akan menyirikkan hamba-hambanya yang tidak melakukan dosa syirik. Ini adalah hak yang paling utama. Dan yang paling pertama, apabila hak akhlak ini tidak ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah, maka seluruh ibadah dia bersama Allah dan seluruh akhlak-akhlak mulia dia bersama hamba-hamba Allah itu akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu hada'an manthura." Kami datangkan seluruh ibadah-ibadah yang mereka lakukan ketika di dunia. "Faj'alnahu hada'an manthura." Lantas kami jadikan ibadah-ibadah mereka tersebut debu-debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Kata ahli tafsir, karena mereka telah menyekutukan Allah, dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan kepada kita tegas para nabi dan para rasul, Allah menyatakan, "Walau asyaratu lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalaulah mereka, yaitu para nabi dan para rasul, melakukan dosa syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus seluruh ibadah yang pernah mereka lakukan. Subhanallah. Para nabi, para rasul adalah orang-orang yang paling tinggi tauhidnya kepada Allah. Para orang yang tidak hamba-hamba yang tidak pernah menyebutkan Allah tidak pernah melakukan dosa syirik sebelum mereka diangkat menjadi nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi dan para rasul. Bersama itu Allah menyatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka sempat melakukan dosa syirik, maka seluruh ibadah mereka akan terhapus. Subhanallah. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa latakunanna min al-khasirin." Telah diwahyukan kepada engkau dan telah diwahyukan kepada seluruh para nabi sebelum engkau. Apa itu? La'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Kalau engkau pernah melakukan dosa syirik, akan terhapus seluruh ibadah-ibadahmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang buruk. Ini akhlak yang paling utama dan yang paling pertama harus ditunaikan dan dilaksanakan serta direalisasikan oleh seorang muslim dan muslimah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila akhlak yang mulia ini, tauhid dia kepada Allah belum benar, maka tiada arti seluruh amalan dia yang dia lakukan bersama Allah maupun bersama hamba-hamba Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an akthari ma yudkhilun nas al-jannah." فقال تقوى الله وحسن الخلق وعن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka Nabi menjawab تقوى الله وحسن الخلق, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kalau kita pernah mempelajari bahasa Arab, di dalam sastra Arab ada sebuah kaidah bunyinya aqlu khas 'alal 'am yufidul ahammiyah, menyebutkan sebuah kata yang khusus setelah dia setelah masuk kepada kata sebelumnya, kepada kata yang umum sebelumnya, menunjukkan ada nilai khusus dalam kata tersebut. Saya berikan contoh untuk mudah dipahami. Saya dapatkan datang seluruh mahasiswa usia dan Muhammad, kepada Muhammad bagian dari mahasiswa usia, maka menunjukkan ada nilai khusus dari saya untuk Muhammad ini. Maka kalau kita cermati hadis yang saya bacakan di atas, Nabi menyatakan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Padahal akhlak mulia bagian dari takwa kepada Allah. Bersama itu Nabi sebutkan lagi secara khusus setelah itu, menunjukkan begitu pentingnya permasalahan akhlak yang telah dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, padahal dia merupakan pintu yang sangat besar bagi kaum muslimin dan kaum muslimat untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata Abu Hurairah, "Wasugila an akthari ma yudkhilun nas an-nar." Kemudian Nabi juga ditanyakan tentang amalan, tentang perbuatan yang paling banyak menyeretkan manusia ke dalam neraka. Nabi menjawab al-fam wal farj adalah lisan yang tidak bertulang ini dan karena kemaluan mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Innal mu'min la yudri bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qahr." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak mulia dia akan memperoleh derajatnya orang-orang yang senantiasa berpuasa dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat malam. Subhanallah. Kenapa begitu besarnya keutamaan? Kenapa begitu tingginya derajat orang yang memiliki akhlak sehingga dia memperoleh derajat seperti orang-orang yang berpuasa dan menjaga salat malam mereka? Karena akhlak mulia itu sangatlah berat untuk diterapkan. Dengan banyaknya manusia di depan dia beraneka ragamnya tipikal manusia dan karakter mereka, sehingga dia harus fikir si A dia sikapi tidak sama dengan si B. Orang kota tidak sama dengan orang desa. Seorang pinggiran tidak sama, pinggiran nol tidak sama dengan orang yang tinggal di daerah ini. Sehingga dia harus hikmah, dia harus bersabar. Betapa banyak orang mampu berakhlak mulia kepada orang yang di atasnya. Seorang mati tua dengan dosennya, seorang prajurit dengan komandannya, tetapi mampukah seorang komandan berakhlak mulia dengan prajuritnya? Mampukah seorang dosen berakhlak mulia dengan mahasiswanya? Di sinilah nampaknya seorang itu berakhlak mulia karena Allah ataukah dikarenakan dunia. Oleh karena itu di dalam surat Al-Qur'an Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasyamun wa kana rabbuka basira. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian itu ujian terhadap sebagian yang lain. Seorang mahasiswa ujian bagi seorang dosennya. Seorang dosen adalah ujian bagi seorang mahasiswa. Seorang bapak adalah ujian bagi kedua kepada anak-anaknya. Dan seorang anak adalah ujian bagi orang tuanya. Allah ingin melihat mampukah mereka berakhlak mulia. Mampukah mereka bersabar di dalam menyikapi satu sama yang lainnya? Atau sebelum, apakah kalian akan bersabar? Wa kana rabbuka basira dan rabbuka maha melihat. Apakah ketika bersama orang yang di atas kita pangkatnya, titelnya kita bisa sopan santun, sedangkan sama orang yang di bawah kita titelnya pangkatnya kita tidak peduli, kita tidak sopan santun dengan dia, bahkan kita mengeluarkan kata-kata seenak-enaknya. Tugas yang dia berikan terkadang kita kecilkan, kita rendahkan, bahkan ada yang berani melemparkan buku seorang pelajar. Karena ada orang itu mengecek. Padahal di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Anas menyatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi itu tidak pernah keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Kita cinta kepada Nabi. Inilah akhlak beliau. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau masih dalam hadis Nabi menyatakan wa innallaha la yughayyiru al-mu'min bi-dhil al-lisan. Seorang itu sesungguhnya Allah itu benci murka kepada seorang hamba yang kasar ucapannya, yang kotor mulutnya. Jangan Anda kira ketika saudara sudah menyakitkan hati mahasiswa atau mahasiswi saudara, atau ketika saudara atau saudari menyakiti hati dosen, saudara Anda hanya berikat dengan dosen atau mahasiswa Anda. Anda berhubungan dengan malaikat Allah. Saya sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man akala basalan aw sawman fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu Adam." Barang siapa yang memakan bawang merah dan bawang putih yang belum dimakan, maka jangan dia masuk ke dalam masjid-masjid kami, apalagi bawa rokok. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti tatkala anak Adam itu ada yang disakiti. Anda menyakiti mahasiswa Anda, saudara menyakiti mahasiswa saudara, berarti saudara telah menyakiti malaikat Allah. Saudara telah menyakiti dosen saudara, berarti saudara telah menyakiti malaikat Allah. Yang sifat mereka dari Allah mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini masalah akhlak, bukan masalah kecil. Ketika kita berakhlak dan akhlak yang buruk, anak-anak didikan kita tersakiti dengan tingkah laku kita yang kasar. Begitu pula dosen kita tersakiti karena kita tidak disiplin. Sudah diajarkan tetap aja enggak bisa dikarenakan memang tidak mau belajar dan tidak mau rajin. Ingat, bukan dosen saudara saja yang sudah saudara sakiti. Malaikat Allah sudah saudara sakiti. Subhanallah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa inni za'imun liman taraka al-mira wa inni jami'un za'imun li baitin fi ghadabil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhibban wa inni za'imun li baitin fi ghadabil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana najihan wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin sebuah rumah di bawah surga bagi seorang yang tidak suka berdebat walaupun dia berada di atas kebenaran. Dan aku jamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Dan aku jamin rumah, sebuah rumah di surga yang paling tinggi kepada siapa? Liman hasna khuluquhu, kepada orang-orang yang mulia dan bagus akhlak mereka. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisal yaumil qiyamah ahasunukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya dari di hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian, bukan yang paling tinggi titel. Tidak pernah di dalam Islam titel kekayaan jabatan menjadi sebuah patokan atau menjadi sebuah kemuliaan, tetapi di dalam Islam hanya satu yang dijadikan sebagai tanda kemuliaan dan harus dengannya seorang itu dimuliakan, yaitu taqwallah. Inna akramakum 'indallahi taqwallah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang tanah yang akhlak yang sering dianggap biasa adalah akhlak seorang suami dengan istrinya. Tidak memperhatikan kata-kata yang dia keluarkan kepada istrinya. Sedangkan Nabi bersabda di dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Khiyarukum khiyarukum min nisa'ikum wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling baik bersama istrinya. Dan aku adalah suami yang paling baik terhadap istri. Berapa banyak lelaki kita lihat begitu sopan santun, lemah lembut dengan dosennya, dengan mahasiswanya, dengan orang-orang lain yang di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa lembut seperti itu bersama istrinya. Dia tidak bisa sopan seperti itu bersama istrinya. Dia tidak bisa disiplin seperti itu kalau itu berkaitan dengan istri. Padahal Nabi menyatakan orang yang terbaik adalah orang yang terbaik sama istrinya. Anda berakhlak mulia dengan calon istri Anda? Anda orang yang dermawan? Kalau Anda belum berakhlak mulia dengan istri saudara, maka saudara bukanlah orang yang mulia menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pula yang sering dianggap biasa dari bagian akhlak adalah berdusta ketika bercanda, hanya dengan tujuan untuk menghibur saudara-saudaranya di warung kopi, agar suasana menjadi hangat, tidak kaku sekali, atau orang yang menyatakan jangan terlalu takut, sehingga dia buat cerita-cerita yang tidak ada realisasi, sehingga tanpa dia sadari dia kena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wail liman hadatsa liman hadatsa fakadiba liyusika bil qawm fawailul lahu wa wailul lahu." Subhanallah. Cermatilah hadis Nabi kita berikut. Nabi menyatakan wail, wail itu adalah buah lembah yang ada di bawah api neraka. Wail bagi seorang hamba yang berbicara kemudian berdusta hanya dalam rangka untuk menakrawi orang-orang yang ada di sekitar, tujuannya untuk membuat lawak, komedi, atau supaya suasana enggak terlalu sepi, tidak terlalu kaku, supaya hangat. Dia berusaha menghibur teman-temannya, menertawakan mereka, sehingga dia berdusta, kata Nabi, neraka wail baginya, lembah yang ada di atas neraka, itulah tempat dia. Wail, wail, tiga kali Nabi doakan supaya dia ditempatkan dalam lembah di bawah api neraka. Subhanallah. Begitu pentingnya permasalahan. Maka ceramah yang singkat ini saya tutupkan dengan ucapan seorang ulama besar di dalam Islam yang menyampaikan kepada kita dan menjelaskan kepada kita semua tentang pengertian akhlak secara global, yaitu ucapan Abdullah ibn Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Sunan. Beliau menyatakan tentang akhlak yang mulia, bazlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Kaful adha wa bazlun nada wa talaqatul wajh. Saya ulangi sekali lagi, mungkin ada yang ingin mencatatnya. Bazlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Kata Abdullah ibn Umar, yang naik akhlak mulia adalah suka membantu kepada orang yang berhak dan butuh kepada bantuan. Wa kaful adha, menahan gangguan. Ini juga hal yang sering dibiasakan hidup kami begitu keras sehingga tetangganya terganggu dengan musik yang dihidupkan. Ingat Nabi menyatakan wallahu la yu'minu wallahu la yu'minu wallahu la yu'minu. Demi Allah dia tidak beriman. Banyak tiga kali Nabi ulang ulang. Para sahabat sampai ketakutan. Kenapa begitu marahnya Rasulullah? Sampai-sampai menyatakan demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Tiga kali beliau ulang-ulang. Siapa dia? Mereka bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Engkau tiadakan keimanan dari dirimu. Nabi menyatakan, man la ya'manu jarullah. Yaitu seorang yang tetangganya tidak bisa aman dari gangguan dia. Tetangga di dalam pendidikan maupun tetangga di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Abdullah bin Mubarak, puasa salat adalah wajah yang bersedih-sedih karena itu merupakan sedekah. Nabi bersabda, la tasyarranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin qaw. Jangan kamu remehkan yang namanya kebaikan sedikit pun walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri karena itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Seratus kali saudara senyum di depan saudara anak saudara atau di depan saudara maka saudara sudah melakukan sedekah 100 kali di dalam satu hari. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat memberi manfaat kepada saya yang pertama kali dan kepada segenap jamaah salat zuhur yang saya cintai dan hormati. Wassalamualaikum. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan maka itu datangnya dari saya dari syaitan dan saya harap kritikan dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.